Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina walhamdulillah. Khairul anam Rabbun karim wa anta dzul kinazim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamu wah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi binadruh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Al mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau al-mukarram mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu wa qaddasa wasirahu. Semoga pertemuan pada siang hari ini dalam pengajian rutin ini benar-benar dibaring hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga kita tergolong orang-orang yang mampu mengetrapkan ilmu-ilmu yang telah diberikan, lebih-lebih yang berhubungan dengan ilmu rohani ini, ilmu yang berhubungan dengan keyakinan ini. Hadirin, kaburu maqbatan indawahi antakulu malatafu'alu. Bahkan didahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bendune gusti Allah, laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menimpa orang-orang yang hanya pandai berbicara, orang-orang yang pandai memegang perkara agama, orang-orang yang pandai menyiarkan agama tapi tidak pandai untuk mengetrapkan ilmu ini. Jadi merupakan, ya maaf, amanat yang paling berat bagi seorang dai, bagi seorang yang memiliki ilmu, apabila ilmu itu tidak diterapkan. Kalau ilmu lahir mungkin masih bisa diterapkan, walaupun berat, tapi lebih berat, jauh lebih berat adalah ilmunya rohani, hadirin wa hadirat. Paling berat adalah ilmunya iman ini, hadirin wa hadirat. Kalau hanya sekedar bicara Allah Tuhanku, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, itu gampang, hadirin wa hadirat. Itu mudah. Allah Tuhanku, itu mudah. Tapi mengeterapkan konsekuensi kalau Allah adalah Tuhanku, Tuhan kita, inilah yang paling berat. Karena ini akan dibawa sampai mati, hadirin wal hadirat. Ya, kalau jasad sudah selesai, sholat sudah tidak ada, haji, zakat wis ora ono lek wis mati, jasadnya sudah tidak berfungsi. Tapi dalamnya ini yang paling bahaya, ini dibawa sampai mati, hadirin, karena rohaninya ini yang ada, yang sholat, hajinya rohani ini sampai mati dibawa, zakatnya rohani, ya kurbannya rohani ini yang akan dibawa. Karena kalau jasad mati selesai sudah, tapi rohani tidak. Ini oleh karena itu kita harus memahami benar-benar rahasia-rahasia ilmu ini. Tidak cukup kalau memahami ilmu maca buku ini, maca kitab ini gampang, kabeh iso, pokok bisa membaca, bisa. Dari adik-adikku, anak-anak kami yang dari pondok, saya kira gampang saja itu. Tapi yang paling berat ini adalah mengharapkan ini paham rahasia-rahasianya ini. Rahasia ini yang paling sulit. Maka dalam dawu ini didawukan, kalau kita masih budak ya sulit sekali. Ingatkah dalam beberapa pengajian yang lalu, ini saya cukil, ini ada dawu-dawu dari pengajian yang lalu. Ini bagaimana kita akan bisa masuk ke hadiratullah kalau hati kita masuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masih ada nafsu yang menguasai jiwa kita. Itu sampai kemarin didawukan fakama yumna'ul junubu min dukhulihil masjidah. Jadi bagaimana orang masih hadas junub wis ana kotore otomatis tidak boleh masuk ke dalam masjid ini. Nah, kita masuk ke dalam masjid saja harus bersih. Kalau kita punya junub harus di hadas besar ini gitu, di suceni. Nah, sebagaimana kita orang yang masih hadas junub ora iso iku mlebu nang dalam masjid, dilarang gitu. Ini kadzalika yamna'u manis taulat alaihil ghaflatu min dukhuli hadratillah. Ire dilarang masuk ke dalam masjid. Isik duwe hadas junub ora iso mlebu nang masjid, harus suci. Tats alaihil ghaflatu min dukhuli hadratillah. Demikian juga orang yang masih dikuasai oleh nafsu ini, ya maaf, hatinya dicancang karo nafsu ini, hatinya tidak memandang, hati nafsu ini ngajaknya mandang selain Allah itu. Lalu hatinya menungso ini wis butek, butek di sini adalah keruh, peteng akhirnya buta, ya ora iso masuk ke hadratullah. Ya demikian juga, ya maaf, kalau kita masih dikuasai oleh nafsu, masih terpengaruh kepada memandang makhluk ya itu. Nganggep selain Allah itu manfaat. Itu lek koyo ngono, ini dilarang sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ora iso. Hati tidak boleh begitu. Oi kalau apik iko manfaat tidak boleh. Harus tembus kepada Allah. Kalau akal oleh. Oh ini manfaat. Kalau begini ini bisa selamat. Tidak boleh hati untuk Allah, hati roh tidak boleh dikuasai oleh nafsu, gak oleh mandeng makhluk. Jadi kalau kita hormat kepada orang lain, hormatnya itu lahir, hormat batin terus tembus. Aku hormat karena Allah, bukan orangnya itu yang saya hormati, karena Allah, Allah yang memberi kelebihan orang itu. Jadi kita tidak langsung mandang makhluknya, tapi tembus gitu. Namanya hati yang bening gitu. Jadi kalau hati masih terpengaruh, masih budak hadirin, nah hati kita masih mandang makhluk, oh iki aku nduwe duit iki mesti begini, sik memandang uang, nah ini. Kalau makan enak memandang enak gitu. Kalau punya mobil mandang wah enakin di mobil, hanya itu. Enggak tembus bahwa itu tidak ada apa-apanya, itu adalah pengaruh kecil saja. Harus tembus terus, larikan terus. Ojo mandek tekan kono, terus, terus. Allahu Akbar, aku sudah sholat malam, aku wis ibadah terus, aku sudah tekun, aku sudah mujahadah, aku wis ahli ibadah, aku sudah kaji, terus jangan terpengaruh, terus, terus jangan terpengaruh, ojo andalkan itu. Itu pemberian Allah, gak oleh diandalno. Jangan pandang ibadahmu. Engko lek mandek teko ibadah, akhirnya kalau panjenengan ya merasa mampu itu nanti. Lek rumong semampu akhirnya cukul, aku wis iso sholat, aku wis iso haji, aku wis iso ngaji, akhirnya membandingkan dengan orang lain, walaupun gak diucap no, timbangi kok isi api anakku. Lah ini bahayanya hati yang kotor itu. Terus, gak boleh. Walaupun kita mandang orang sebawa kita, terus, ojo delok rendahi orang itu, terus. Di balik itu lihat siapa yang menciptakan. Ono wong ngemis datang ke rumah. Walaupun gagah, jangan dipandang gagah. Nah, kalau memberi ya beriin, lek gak ya ojo ngecam. Nanti kualat nek awakmu dhewe kok ini hadirin. Iki sik gagah kok njaluk, jangan sudah. Kalau ndak memberi ojo kei lilah gitu loh. Tapi kalau jenengan ngerti kek ono sing ikhlas niat karena Allah. Ada orang pinjam uang, lek gak dikei yo gak usah. Ndak usah ngangkut-ngangkut. Iki begini, iku begitu, sajane duwe akeh, gorot ndak usah lewes enggak yo enggak gitu. Ndak usah nyangkut makhluk, pandang yang atas. Kalau kita memberi ya beri ini bismillah lillah sudah. Jangan lihat makhluknya. Sajane sugih lho iku. Ndak boleh itu, jangan minta. Sudah dia datang karena Allah menggerakkan, berarti lek panjenengan memberi silakan itu yang terbaik. Kalau nolak, tolaklah yang baik. Ojo terpengaruh makhluk. Ini hadirin ini yang hati yang dicancang nafsu ya begitu tuh. Akhirnya mengharap itu. Aku lek usaha engkok badiku sak mini akai. Ya jangan itu hanya akal. Akal boleh dengan kalkulasi sing koyo ngono. Dihitung-hitung kok aku badi, tapi hati harus pasrah kepada Allah. Sebab yang menentukan. Ini masalah hati hadirin. Memandang fitnaan di tengah-tengah masyarakat. Ojo delok sing fitnah hadirin. Jenengan difitnah, panjenengan dihujat. Jangan lihat orangnya. Kalau akal silakan panjang memandang, tapi hati tembus. Ini ujian Allah. Aku tidak boleh membalas. Kalau aku membalas berarti aku ikut negatif hadirin. Jangan. Hati kita harus khusnuzon terus. Kudu nyongko api terus walaupun itu jelek dirasakan. Ketok elek dirasakno, dihina orang, tapi hati tidak boleh membalas. Oh ini ujian dari Allah. Saya terima kasih engkau dijadikan alat harus gitu. Lelek sampan bales dikai negatif, dibales negatif podo dene hadirin itu. Sama. Kau nak bedane di sing sadar ambek sing ora. Ini kita kan kena itu sudah tidak bisa lari kita. Karena nafsu itu mengajak wa ma ubarriu nafsi inna nafsal ammaratu bisu. Ini karena nafsu ngajak elek terus. Kalau dirasani karepe nafsu kudu bales itu jangan tidak boleh. Biarin dirasani pokoknya gak kalong gitu loh. Nah, panjang terus mandang kasihan orang itu ngerasani aku. Sebab hadirin orang yang negatif sekali itu dibalas berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kedudukan orang itu. Suatu contoh. Ini ada masjid dari Jombang. Menurut Allah masjid itu nilainya 1000, suatu contoh. Karena baik Allah memberi nilai 1000. Terus saya ngecam masjid. Membohongi jenengan atau menipu sampean. Ini podo karo menipu dirinya sendiri kali nilai orang yang ditipu. Kali yang ditipu itu nilainya 100, podo karo menipu dirinya sendiri 100 kali. Itu. Tidak boleh. Kalau ingin bunuh diri silakan. Ya bunuh diri rohaninya ya tuh, caci maki orang lain. Ilokno wong liya itu termasuk bunuh diri iman kula njenengan. Tidak boleh itu. Kita tidak boleh menilai orang lain yang negatif itu. Harus positifnya, positive thinking itu yang paling bagus. Lah masjid dadak bales, ku podo itu hadir nol itu nanti. Mestine derajate ditambah 1000 kali, tapi karena bales, karena mangkel, ndak dililahno, gak dibilano, ya akhirnya nol imbas, ndak ada apa-apanya. Maka hadirin di dunia ini yang penuh dengan ujian, dinyek wong, difitnah wong, digendungi wong, dicuri. Ini kalau ridho itu ya berlipat-lipat balasannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jenengan gak ridho nang Gusti Allah, berarti podo karo tak terhingga karena nilainya Allah luar biasa, tidak ada yang bisa menilai Allah karena tak terhingga. Jadi lek suudzon nang Gusti Allah kok ngene, aku wis ikhtiar aku usaha kok gak direken, iki podo karo negatif kepada Tuhan. Ini berapa kelemahan kita? Kita akan terjadi kekurangan yang seperti ora oleh itu. Podo karo jauh sejauh nilainya itu sendiri. Tidak boleh itu. Ini adalah hati. Jadi iman itu ya begitu itu harus bersih. kale kotor. Kita kan sering toh nggih, usaha gagal terus bertanya, mosok Gusti Allah gak ngrungokno. Lah kowe apa nganggep Gusti Allah gak mendengar gitu loh hadirin. Lah kowe panjang nganggep Gusti Allah gak mendengar ya kafir sak kala niku njenengan. Walaupun kata salat tapi hatinya sudah ingkar kufur itu. Ini sering terjadi. Kita ngalami ekonomi yang seret biasanya. Ekonomi yang budek misalkan, material yang sangat terhimpit biasanya. Ya kita jangan terpengaruh. Kalau hanya terpengaruh ya lahirnya saja. Hati tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon, walaupun kita jatuh ke jurang silakan panjenengan sambat silakan, tapi hati jangan ngersulo pada Allah. Kita tidak pantas ngersulo kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memuji terus walaupun di lubang semut, Allah wajib dipuji. Walaupun kita masuk ke jurang yang paling gelap, tetap Allah wajib dipuji. Tidak boleh dicaci, tidak boleh dihujat. Apa mana kalau panjang bertanya saja tidak boleh. Apa Allah tidak tahu kalau saya di tempat yang gelap, itu saja tidak boleh. Apa mana menghukumi Tuhan, tidak boleh. Maaf hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Maha Suci Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini perlu kita perhatikan dengan cara-cara ini. Lele ati kula panjane sik kotor kaya ngono. Nah, ini dilarang masuk ke dalam wilayah ketuhanan. Tidak boleh masuk min dukhuli hadratillah, masuk sowan ke hadirat Allah. Ora oleh, sebab atine sik gak yakin karo Gusti Allah. Makanya kita diuji sekali tempo diuji enak. Nah, ini sekali tempo diuji gak enak. Ini supaya roh oleh enak tok kowe iso guyu iso iso ridho nang aku hambaku. Itu biasanya ngaten. Tapi lek tok jika enak kamu menghindari aku gitu biasanya. Nah, kita kan gitu ta. Mulane lek kulo panjenengan ridho karena sembarang cukup. Duit ono sembarang ono sing dipakan ada. Ini mestine zikir seneng, ridho Allah dipuji-puji. Satu saat akan diuji oleh Allah. Tak seretno ekonomimu. Akan saya walik kamu, berubah apa enggak keyakinanmu kepadaku. Nah, ini hadirin-hadirat. Nah, kalau kamu berubah, berarti kamu imitasi. Kaburo maketan indawahi antakulu malatafalu. Bendune Gusti Allah. Laknatnya Allah. Ini akan menimpa orang yang hanya pandai bicara. Lek enak dia pandai, aku bersyukur. Allah Tuhanku. Tapi diuji gak enak berbalik. Allah tidak adil. Allah gak ngereken aku. Akhirnya aku lepanjang jatuh. Apa kata Allah? Bentuku ini akan menimpa orang-orang yang begitu. Ya, hadirin hadirat ya, ini hadirin perlu diperhatikan. Kalau kita ini ayat ini dibongkar, dibentangkan besok ing dino kiamat, ini jangan-jangan kulon jenengan ini kena laknatnya Allah raro nih hadirin hadirat. Ora kroso iki kena laknat. Nah, bukti ini kalau sekarang iso sholat khusyuk mene diuji gak enak, sholatnya ditinggal itu kan podo karo goroh nang Gusti Allah nih hadirin. Saat gini mujadahi mempeng, mene mujadah gak hasil, terus lari dari mujadah. Ini kan bohong itu handal hadirin hadirat. Kalau ini diwoco, nah Gusti Allah gak goroh kaya gitu. Padahal ini adalah ujian ini. Nah, orang yang memandang selain Allah, makhluk yang dipandang, ibadahi. Ibadah yang makhluk pemberian. Selain Allah namanya makhluk. Aku lek maca Quran ngene iki engko ganjaranku sakmene. Dadi mandang makhluk, ganjaran itu makhluk. Ora iso madhep wong sing kaya ngene iki, hadirin. Ini menurut kitab Al-Hikam ini. Maaf ini. Engko ini kebetulan ini, nanti ini zaman Bayi Rodanu. Ini kalau pas Mujadah Kubra bersama dengan besar Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ini diupayakan untuk puasa 3 hari. Ini saya ingat dulu karena ini sudah mendekati Arafah ya dan Tarwiyah. Ini Tarwiyah dan Arafah, usahakan teman-teman untuk ini nanti puasa hadirin derek tirakat itu. Ojo menumpuk kesenangan saja. Coba dilatih poso nanti. Niat lillah billahi ditata li rasul bi rasulnya. Mulai hari Selasa. Kalau bisa ya Senin 3 hari ya. Tapi kalau Selasa Rebu ikut Tarwiyah dan Arafah. Jadi kalau bisa ya Senin Selasa Rebu, tapi kalau tidak ya enggak apa-apa. Nah, terus Rasul mengatakan, Nah, sapa wonge sing poso di bulan Ramadan, di bulan Arafah, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Doanya akan diterima. Nah, ini. Terus kita dalam ibadah memandang makhluk, kan amal kan makhluk lah itu ya. Bareng ono berita iki akhirnya, "Oh, semene aku tak poso. Dosaku cek di sepuro gitu misalkan. Engko aku dikabulke ambek Gusti Allah." Lah ini kula pandang berarti mandang makhluk. Kalau sudah mandang makhluk berarti ibadahnya apik lahire, tapi batinnya yang kurang bagus ini hadirin. Dia tidak tulus kepada Allah. Mestinya dawuh Kanjeng Nabi sing koyo ngoten dijadikan motivasi. Oh Gusti Allah welasane koyo ngene. Dosaku sing akeh lek poso iki diampuni. Waduh kalau begitu saya tak puasa. Puasaku karena Allah Maha Pengasih Penyayang, bukan karena diampuni. Nah, ini yang benar itu hadirin. Nah kalau kita ini ngandalkan makhluk akhirnya meneh mari poso ngandalno wae ngono aku amalku akeh. Ibadahku mempeng ini berarti kita masih mandang makhluk. Kalau kita mandang makhluk ya maaf hadirin. Kita tidak akan bisa sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min dukhuli hadratillah. Tidak bisa masuk. Karena ada lalai kadang ngoten iki, gak iso masuk. Gak iso masuk ke wilayah ketuhanan. Dikongkon madhep ora iso karena sing dindelno dudu Gusti Allah. Sing dindelno amali, sing dindelno ganjarane, sing dindelno ya maaf hadirin, ibadahe. Kalau sudah begitu ya sembahan ibadahmu iku lek koyo ngono. Njaluk tolong ibadahmu iku. Mestinya begitu. Nah, yang benar ya kepada Allah titik. Karena kita ibadah ora iso lek gak ditolong Gusti Allah. Ini hati yang budek itu dia memandang makhluk seperti itu. Lah hadirin yang saya muliakan, dalam waqidiyah, dalam bimbingan waqidiyah ilmu itu ini disebut bila. Makanya ngetarno bila itu hukumnya wajib. Al jahlu bila haramun. Ada orang amal kulon jenengan gak ngerti ilmu bila itu haram terus. Mengapa kok haram? Karena setiap amal dia tidak mengandalkan Gusti Allah. Setiap amal dia lupa kepada Allah, sing gantung no iktimat karo makhluk, jaga no makhluk. Maka dia itu menyembah makhluk. Dia tidak menyembah Allah walaupun bibirnya Allahu Akbar, tapi hatinya tidak Allahu Akbar itu. Kita kan begitu ya. Jadi ini saya ulangi, hati yang gelap, hati yang budek, hati yang tidak bersih, hati yang tidak jernih, hati buta. Yaitu hati yang terpengaruh karo makhluk tidak langsung mengarah pandangannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Ya bodoh karo maaf ya, makan cabe, ya, makan lombok itu pedes. Ya mandek tekan pedes itu namanya hati sing buta. Kita masih buta. Makan lombok pedes, tapi saat pedes hati mesine kudu eling. Pedes ora ono sing ono Allah yang menciptakan pedes itu salah satunya. Minum es, minum setrep, hati lesan kita, lidah merasa manis. Tapi hati yang buta, ya mandek tekan manis, waduh gulone legiannya itu. Tapi hati yang melek, saat merasa manis, hati itu gak panggling. Manis itu ciptaan. Jadi ya ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini, nyambut gawe hasil. Hati yang buta yang delok hasilnya, bangga dengan hasilnya. Tapi hati yang melek, saat hasil, dia langsung tembus. Alhamdulillah. Ini Allah yang memberi. Terus. Diberi sakit ya, enggak mandek tekan lorone terus. Oh, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini aku bisa apa enggak menghadapi. Nah, ini hati yang maaf, hati yang benar-benar melek itu demikian. Nah, kembali kepada pengajian, ya pengajian yang kita bahas. Bagaimana kita akan mengharap faham, ngerti rahasia ni ilmu? Lale. Aku tiono syarat ni. Maka saya Ibnu atau Ila As-Sakandari ini kita bu. Am kaifayarju ayaf hama dako ikol asrori wahwa lam yatub min hafawati. Ini kita bu. Jadi am kaifayarju ayaf hama dako ikul asror dawuh ngeten. Apa mungkin dia ku berarti kula njenengan. Apa mungkin kula sampean kabeh ayaf hama. Iki mengharapkan faham, bukan ngerti. Lek ngerti, iku ngerti. Lek duit 1,000 iku aku ngerti. Kenek gawe tuku iki. Nilainya tinggi, aku ngerti. Lek duit 1 juta, iku luwih gede. Dia hanya ngerti. Tapi ini bukan pengertian, paham, memahami, yang sekaligus mengerti. Apa sing dingerteni? Dako ikul asrori, yaiku rahasia-rahasia sing sangat pelik, sing sangat rumit ono ing jeruni ilmu kula wau. Apa mungkin kula panjenengan iki dipun paringi pemahaman lan pengertian yang lebih mengenai rahasia-rahasia ini ilmu, rahasia-rahasia yang paling dalam terhadap ilmu itu? Apa mungkin wahwalam yatub min hafawati, sedangkan kula panjenengan mengharap ilmu tapi kula esik durung tobat, durung membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan, min hafawati, teko pengaruh-pengaruh nafsu. Dan ini rahasia ilmu laduni. Jadi ilmu laduni lek ningali dawuh niki, iki diparingaken kali Gusti Allah kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Tidak pandang bulu. Walaupun orangku bodoh, Gusti Allah tetap ngekei. Apa ilmu laduni ku mau? Yoku ilmu pemahaman. Pemahaman dako ikol asror, sing pemahaman iku mengenai rahasia-rahasiane ilmu. Walaupun orang itu gak iso moco, gak ngerti, tapi dia itu memahami, ngerti rahasia-rahasia ilmu, sehingga dia dekat kepada Allah. Itu ilmu laduni. Sehingga dia memahami ilmu itu tembus ono ing jeruni ati. Sing jenenge memahami ilmu, mengerti ku ono ing jeruni ati. Kalau hanya mengerti itu hanya di akal. Kalau sudah paham itu ati ini sing memahami. Aku memahami, merasakan seperti itu. Ya ini ilmu laduni. Syaratnya apa? Kalau dawuh ini syaratnya hanya satu. Satu di sini yang paling pokok, padahal ya banyak, mungkin ratusan syarat. Tapi syarat yang paling pokok adalah orang itu harus tobat, harus merasa salah, harus banyak nangis, harus banyak merasa rendah, harus banyak merasa iki sing paling elek aku. Lho, wong sing duwe perasaan iki ya iki sing keduman ilmu, ilmu rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semua ini merasa jelek dhewe-dhewe, ya berarti kabeh iki ilmune manfaat iki mangke. Tapi lek kula panjenengan gak duwe rasa, oh aku paling elek, gak iso oleh pengertian ilmu iki. Yo mung paham, mengerti, pinter ngoten tok niku. Kiai, ustaz lek rumangsa elek sering nangis, kiai iki duwe ilmu laduni. Lek nurut dawuh ini. Tapi lek kiai, kok panjenengan dadi kiai misalkan, atau kula misalkan padahal dudu ya, dudu apa-apa ya dudu kiai, dudu ustaz. Terus rumangsa aku alim, aku apal kitab, tidak akan merasakan itu, tidak akan merasakan pemahaman rahasia-rahasia ilmu. Gak bakal diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala rahasiane ilmu. Hati-hati ini. Apa maneh kula njenengan dudu kiai, dudu ustaz? Kadaro ngaji ngene ae rumangsa aku alim, aku ustate, aku wis iso, aku wis mujadda, ora iso. Ju ayaf hama dako ikol asrori. Ya apa kulo kamjan iso oleh ilmu, iso memahami rahasia ilmu. Rahasia yang paling sulit. Kulo panjan oleh rahasia inti sarine ilmu niku maksude. Ya apa kowe kula panjenengan iso oleh iku? Wahwalam yatub min hafawati. Padahal kula panjenengan sik durung rumangsa salah. Ini alhamdulillah hadirin wal hadirat, dalam selawat wahidiyah itu di belakang ini kan ada toh, diamalkan 40 hari. Kalau sudah ya 40 hari ojo ditinggal, ditingkatkan terus-terus sekali 22 kali, 3 kali. di situ merasa banyak dosa, merasa zalim, merasa kalau kita hambanya Allah yang paling jelek, ini hadirin hadirat. Terus dijiwai lilah, gak krono sopo-sopo sing dipandeng Gusti Allah, gak mandeng makhluk. Mung bilah gak rumangsa makhluk, gak ono apa-apane. Sing ono mung Gusti Allah sing nguasani. Li Rasul bi Rasul nurut tuntunane Kanjeng Nabi, nderek bimbingane Rasul sak teruse. Ini adalah termasuk kunci kalau kita mau berpikir. Hadirin yang saya muliakan. Nah ini kalau masalah ilmu di akhir-akhir ini, ilmu agama itu grojokno kali Gusti Allah. Sehingga wong belajar ilmu dengan singkat wis iso. Belajar ilmu dengan mudah. Menon di TV-TV ya didawukan, diberikan semuanya. Kitab-kitab lek gak iso maca banyak diterjemahkan. Kurang apa masalah ilmu. Ilmu sudah diberikan secara utuh. Cuma satu yang tidak diberikan, yaitu ilmu pemahaman yang berupa rahasia-rahasia. Alangkah bahagianya ya, nah, orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu seperti itu. Walaupun dia tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tapi orang itu orang yang minal arifin, setengah orang arifin, yang diberi pengalaman-pengalaman rohani, sing diparingi rahasia-rahasia ilmu yang tanpa belajar, ini saking nelongso niati hadir-hadir. Lalik lo panjang gak tahu nelongso, gak tahu rumongso elek. Ya apa iso oleh ilmu sing kaya ngeten. Ya cukup pinter tapi gak iso ngerasakno ilmu itu sendiri. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kulo panjang kudu padang atine. Ini dengan bedo karo wong sing atine peteng kalau aku. Jadi ati sing peteng ku ati sing rumangsa apik. Hati yang merasa mampu iku hati sing gelap. Hati sing gak iso nangis iku hati sing gelap. Ru kesalane akeh, ru dosane akeh gak iso nangis. Ya maaf ya, seperti saya ini adalah hati yang gelap ini. Ini hati yang buta. Ya otomatis mboten padha. Lah hati yang bening iki keyakinan yang membaca kepada Allah. Duwe keyakinan yang kuat sekali kepada Allah. Sehingga keyakinan hati gak berubah. Itu disebut akidah. Akidatun sabitatun fi qalbi. Dadi bundelan sing kuat ana ing jero ati sampai mati gak iso dirubah. Itu jenis ati sing padang membaca. Membaca dadi mengeras koyo baja, gak iso mencair lagi. Itu keyakinan. Lalu hati yang gelap namanya, ini harus kula panjang merubah sikap. Orang yang tidak mau tobat, balik emang. Yang dimaksud tobat itu dosa-dosa syirik, syirik khofi yang dimaksud. Dan umumnya secara umum, khususnya tobat dari syirik khofi. Rumangsa pinter kalau kudu ditobati, kudu digolekno alate. Rumangsa iso ibadah, rumangsa wis ganjarane akeh. Karena sik ngandalno makhluk, dudu ngandalno Gusti Allah. Iki ndang ditobati, ndang dimujadai. Sik kula pancen gak terpengaruh karo makhluk. Sebab sing indah itu Allah. Yang suci Allah, tapi kita kan mandang makhluk ya. Surga bidadari. Ya ndak apa-apa, boleh saja, tapi kita harus dililahno, gak oleh mandek tekan kono. Surga enak, saya harus mencari surga. Apa harus dililahno karena Allah, karena surga tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat dari penyakit-penyakit itu umumnya maksiat. Nah, selama belum tobat, maaf hadirin, belum menyesali dosanya, itu sunnah ya. Gak gelem menyesali dosanya. Terus belum merubah sikap. Pergaulane sik durung dirubah. Pergaulane ambek wong nakal-nakal sik pancet ini ya, tidak akan berubah ini. Harus dirubah pergaulane. Mujadah ya harus dirubah. Kalau mujadahnya yang kurang dirubah, ditingkatkan ini. Dia tidak akan paham. Gak akan ngerti. Gak akan nemuno rahasia-rahasia tadi. Tidak akan merasakan rahasia-rahasia ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai. orang yang sadar kepada Allah. Seji, tadi bedo. Walaupun kulo jenengan iki alim mondoke puluhan tahun, tapi kok hadas junub batin gak ditobati sing diaturaken sik mandang makhluk iki dibandingno ambek wong welek tapi oleh hidayah terus akhirnya mandenge gak mandeng makhluk sing dipandeng Gusti Allah tok. Rikala nangisi dosa gak ketok neraka tapi pandangane nang Allah, aku saya cacat ya Allah. Bukan takut nerakanya, itu beda banget ambek wong sing gak ngono. Walaupun dibandingno wong sing ilmune tinggi, tapi tidak begitu. Jauh ini. Maka orang-orang seperti kami, kita harus tobat teman-teman, taubatan nasuha. Jadi orang yang belum tobat dengan sungguh-sungguh, terutama atine sing disebati tadi, isik ngendelno sak liyane Gusti Allah, isik ngendelno aku engko ibadah iki ganjarane sakmene, engko lek aku lunga haji ana ndek Mekah satu rakaat padha karo 100.000 rakaat, wah lek ngono aku tak mempeng salate ae, tak usah titik-titik salat karena sing dipandang makhluk yaitu 100.000-nya tadi. Ini bedo karena apa-apane dibandingno wong sing salat ndek Mekah tapi dia masuk ke wilayah Tuhan. Masuk ke Hadratullah, dia tidak ingat 100.000-nya tapi dia ingat yang saya sembah Allah dosoku akeh. Ini lebih besar dibandingkan 100.000 tadi. Karena dia di hadapan Allah yang tiada terhingga nilainya. Nah, kita hanya di masjidnya saja sudah 100.000, apalagi di wilayah ketuhanan itu. Ini beda banget ini hadirin hadirat. Jadi tidak bisa kalau panjang durung ngono dibandingno karo wong sing wis menemukan rahasia itu dibandingne memang beda sekali. Sehingga didawuhkan wa hadzihil asyaul madzkuratu mutadul. Didawuhkan. Jadi seperti di atas iki memang berlawanan. Bedo. Padange ati, nggih, padange ati. Fa inna isyraqal qalbi niki dadi padangi ati binuril iman wal yakin. Jadi padangi ati niki krana ana cahaya iman, iman itu yakin, munculnya keyakinan. Jadi lek panjenengan iki ndek jero ati kula sampean iki ndek jero atiku hanya Allah titik. Mulane didawuhkan ana ing wulan Dzulhijjah meneh iso ngetrapno Allah titik. Ada orang kaya, Allah, gak iso sugih lek Allah. Ada orang miskin, Allah, hati itu ngetrapno ilallah teman, dudu mengucap tok. Ini otomatis butuh mujadah, ya. Lah kekuatan yang membaca ini akan menimbulkan maaf ini tadi yang disebut binuril iman wal yakin. Jadi wengku kelawan ono nur cahayane iman. Jadi iman itu akan bercahaya. Cahayanya itu akan memadangi apa ya? Madangi lesane wong iku, madangi tangane wong iku, madangi pikirane sehingga lesannya itu mewakili Allah. Pikirane mewakili Allah. Jadi hanya Allah yang dipandang itu. Walaupun makhluk tapi dipandang Tuhan. Ini adalah nurul nur iman. Nuril iman wal yakin. Iman dan keyakinan. Jadi hadirin, wong sing koyok ngeten iki lek dibandingno karo gelap hati iku memang kebalik. Bedo. Sebab lek wong sing terbalik, ngeten nggih. Itu adalah al-kauni al-aghyar, nggih ya. Al-aghyar, al-aghyar iki ya makhluk, terpengaruh makhluk. Jadi al-aghyar al-kauni utawa akwan. Ini maksudnya kabeh ku masuk makhluk sing ono kabeh. Dia itu terpengaruh dengan makhluk. Selain terpengaruh dengan makhluk, gimana? Wa timadihi alaiha. Dia itu jagakno, itimat. Dadi sing dijagakno ku sik dudu Gusti Allah, sing dijagakno makhluk. Contoh. Kalau panen isine duwe tambak, ngisi banyak, sing dijagakno tambah. Ate usaha pari engko lek wis kaya ngene aku ate lunga kaji, sing dijagakno parine. Lah niki, niki berarti kula panjenengan ini terpengaruh dengan makhluk. Lah lek kula panjenengan gawe roti, gawe donat, sing dijagakno ini usahaku, rotiku, ini jenenge kula panjenengan durung sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho sing bener ya apa? Kula niki usaha roti. Kula usaha tambak. Kula usaha dateng sawah. Aku nglakoni perintah Allah wis apa jare Gusti Allah. Soal rezeki, hasil gak hasil, duduk teko tambake, duduk teko parine, duduk teko ikhtiarku roti. Wis apa jare? Sing penting aku ikhtiar nglakoni koyok ngene krana Allah. Ngiseni tambak, tambak tak iseni urang, tambak tak iseni bandeng, sawah tak tanduri pari, tak tanduri dele, roti tak uga tak upayakno, mung iki aku gak jagakno iki. Iki mung krana Allah nglakoni perintah Allah. Soal rezeki, sing ngatur rezeki duduk sawah, sing ngatur rezeki duduk kantor, sing ngatur rezeki duduk tambak, sing ngatur rezeki duduk aku nyambut gawe usaha ini, tapi atine yakin semua ini biiznillah, lek gak diijini Allah tetep gak ono apa-apane. Sawah adalah minongko jalan, tambak minongko sebab, semuanya itu hanya dilewati kekuasaane Allah. Lu pandangane langsung nang Gusti Allah, gak jaga no. Lagu panjang kan sering kan. Iki lek gak panen gak iso lunga kaji. Jangan begitu. Aku lunga kaji niat krana Allah. Perkara ditimbali gak ditimbali, sing penting aku kepingin nglakoni perintah Allah. Mbuh dalan teko ndi? Mbuh dalan teko sawah, mbuh dalan teko usaha, sing penting aku nglakoni perintah Allah. Aku gak duwe omah, sing penting aku tak nyuwun, muga-muga Gusti Allah ngridani. Aku njaluk krana Allah supaya diberi tempat tinggal buat usaha di muka bumi. Niat krana Allah. Dalane apa? Mbuh teko ndi, sing penting nglakoni perintah, ikhtiar, ojo njagakno rezeki teko njaba, tapi njagakno rezeki langsung teko Gusti Allah. Cuma ikhtiari lahir, sing dadi guru ya mulango sing apik, sing dadi petani dadi petani sing bagus, sing dadi usaha dadi usahawan yang bagus, nuru niru tuntunane Rasul, ndi sing halal ndi sing baik lakonono, sing ora baik dohono, sing penting niat nglakoni perintah Allah. Lho niki jenenge wong sing sadar gak jagakno makhluk. Dia tidak jagakno ahyar. Gak jaga no aku. Nah, ketika jaga negeri. Ini hadirin yang saya muliakan, dalam ilmiah ini kalau panjenengan terus berhenti. Kalau panjang sih jaga no toh hadirin. Kadang-kadang aku lek mati, aku mau coikin ke besono kubur so madangi aku. Ini maaf hadirin. Aku lek bantu masjid kok dibangun no karo Gusti Allah omah di masjid. Iya, memang janjinya Gusti Rasul begitu. Sopo sing poso wulan ini diberi begini, itu janjinya. Tapi Kanjeng Nabi sebelum itu sing didandani adalah imane dhisik 13 tahun ono di Mekah, lilah bilai ditanduri dhisik. Gak diwulang salat, gak diwulang poso, yo gak diwulang haji ono di Mekah. Imane didandani, lilah bilai dimatengi. Bareng wis hijrah ana ing Madinah, ana ing Madinah baru diperintah salat. Walaupun Kanjeng Nabi nyerangno menyampaikan salat itu ganjaran iki koyo ngene, justru sahabat mireng pahala koyo ngoten, semakin cinta nang Gusti Allah, semakin jelas kasih sayangnya Allah. Lah yo mung ngene iso ngapus dosaku yang lalu dan yang akan datang. Akhirnya bukan karena lihat makhluke, bukan melihat janjinya, tapi sing dipandeng siapa yang memberi itu, Gusti Allah. Padha karo kula panjenengan ngaten to, Pak. Kula janji, misalkan. Sopo sing mangke teng griya kula dina iki, dina Minggu bengi mulai maghrib nganti isak wis kula tutup. Sopo sing nang omaku maghrib antara isak, wong siji tak kei sak juta. Sopo sing gelem lebu nang omaku tak kasih 1 juta. Akhirnya wongku berbondong-bondong masuk ke rumah saya. Lho wong sing mlebu nang omaku ana loro macem. Niki bedane buta ambek gak buta. sing siji krono nguber duwike sak juta, sing siji sapa wonge sing ngekeki wong mendayut tok lho dikek sak juta. Kepinro wonge lah itu lho bedane. Nggih ta? Lah kula kan nguber sak juta niku. Tapi orang yang normal, aku gak nguber sak juta, aku kudu kenal karo wonge sehingga sewaktu-waktu tidak hanya hari itu, suatu saat saya akan mencari orang itu. Lek ono butuh nih mesti aku datang, gak cukup sedino tok. Niku orang yang normal kan gitu. Lek kula kan mboten nguber sak juta iki sik. Wakir berbondong-bondong, kulo dumi sak juta, mulai wis weneng, seneng dengan sak juta. Berarti pancen mandeng duit. Lah orang-orang yang hatinya jernih, lek aku dikasih sak juta yo, ya cukup tapi yo gak enak aku kepen kenal wonge. Kok loman temen wonge iku? Kok apik temen? Akhirnya pancen datang. Walaupun diberi pancen gak berani pulang, ngenteni sapa yo sing maringi aku. Bareng kula medal jelas, oh tiba jenengan sing maringi, akhirnya terima kasih kula matur nuwun, akhirnya omong-omongan, akhirnya panjenengan ini akan menjadi kenal dengan saya. Bareng kenal, suatu saat kula panjenengan ngalami kesulitan, akhirnya panjenengan pasti akan mencari saya. Ini beda nih. Suatu Sunan Kalijogo, waktu ketemu Sunan Bonang, ini hati yang jernih dan hati yang gelap. Saat Sunan Kalijogo ketemu Sunan Bonang, hadirin wal hadirat, itu Sunan Bonang itu gawe teken, dek tekene iku pucuke iku ana emase. Ya sekira emas 24 karat kurang lebih sing dicekel iku ya emas, pucuke iku ana emase, tekene teko emas. Akhirnya Sunan Kalijogo ngerampok dicegat. Wahai sana, iki kowe tak rampok. Aku ora duwe apa-apa, iku tekenmu. Tekenmu iku emas iku tak jopuk, tak rampok. Akhirnya Sunan Bonang dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, dia tuh ngerapal doa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sambil istighraq kun fayakun duding wite aron. Lah timbang teken iki sing kejopuk iku lho wit aren iki lho jupukun. Sakolo jadi emas itu hatine. Saat itu Sunan Kalijogo yang waktu itu Raden Syahid, Raden Sintin dan Sunan Kalijogo ini, itu akhirnya melihat emas sing kaya ngoten niku hatinya terpengaruh. Saat mau ngambil emas, akhirnya cukul ing jerone ati, lek aku njukuk emas iki lek entek-entek timbang jukuk masih aku amrih jukuk elmune wong iki ae. Gitu lho. Gaya apa emas, sing penting elmune. Sapa sing maringi sakti nuding iso dadi emas. Akhirnya Sunan Kalijogo ninggalno emas, gak ndelok makhluk, gak ndelok pahala, itu apa pahala? Sing didelok elmune. Pun kula mboten butuh emas, kula sampan mburuki ilmu kaya ngeten. Dawuh Sunan Bonang ya apa, aku ora iso apa-apa, lek kowe kepingin iso tak kenalno kari sing duwe ilmu niki. Akhire dikenalkan Gusti Allah, dilatih makrifat, dijak tobat, rumangsa elek kaya niku wae lho, nggih. Merasa banyak dosa, nangisi dosa, wakilan 16 tahun karo diincepno tekene ana di kali sing disebut ono sing dawuh 16 tahun digembleng karo Sunan Bonang, merasa elek, praying merampok, pray berbuat elek, merenungi dirinya koyo teken sing diincepno madhepi ati nang Gusti Allah, ndelok iline banyu, nglakune banyu, banyu mengalir dari yang tempat tinggi menuju yang rendah, dikongkon mentafakuri. Nek kepingin duwe ilmu koyo ngono, ati kudu madhep nang Allah, mancer koyo teken sing dipuntekno, ndak boleh berubah keyakinane. Aja mandeng makhluk, kabeh mung Allah, dikuatno ndek jero ati. Sejauh mana kekuatan batin teng Gusti Allah, panjenengan dipun paring idu geni, dipun paring ilmu lazimi. Jadi mandi karena kekuatan Allah ada di dalam hati. Terus lahirnya niru lakune banyu dari atas selalu ke bawah, rumangsa elek, rumangsa hina, sering nangis, sering rumangsa lek awake tidak ada apa-apanya. Saat itu dia diberi pemahaman. Akhirnya apa yang dipilih daripada emas, daripada pahala, daripada surga, ada yang lebih agung, ada yang lebih mulia, Allah Sang Pencipta. Akhirnya dia fafiru ilallah, yang dicari namun Gusti Allah. Hadirin wal hadirat, kita akan sering tertipu. Kita tertipu. Tertipu yang dicari bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya mengkaji ilmu hanya lahirnya, belum ngaji yang secara rahasia tadi. Belum ngaji secara yang sangat rahasia tadi. Lalu wis kaya ngono akhirnya timbul takabur ini hadirin-hadirat. Kembali pada pengajian. Wis kaya ngono, am kaifa yarju ayafhama daqiqul asrori wa huwa lam yatub min. Selagi ini kula panjang durung tobat daripada kesalahan-kesalahan, durung tobat daripada hati yang gelap gulita tadi. Hadirin wal hadirat, ilmu lek diwaca nggih kaya ngoten kuwi berat. Lek dirungokno kaya-kaya gampang. Kudu ngene. Tapi sing soro ilmiku oleh ngetrapake. Kula panjenengan hasil ngaji niku saya yakin panjenengan paham, aku gak oleh mandeng makhluk, sing tak pandeng Gusti Allah. Keyakinanku harus membaca cahaya iman dan keyakinanku dunguasai batinku, sehingga dikala aku memandang apa-apa kabeh gak ono apa-apa nih, sing ono mung Gusti Allah itu dikuatno. Iku gampang oleh ngomong. Aku kudu tobat teko kesalahan-kesalahan. Ngomong tobat iku gampang, lek maca astagfirullahaladzim gampang hadirin-hadirat. Kabeh iso astagfirullahaladzim. Tapi nelongso niki sing mboten saged hadirin. Nelongsone ati rumangsa elek nek Gusti Allah iku gak iso lek gak ditolong Gusti Allah. Nggih, gak iso. Nangisi kelangan donya iso. Nangisi dihina kancane gampang. Tapi nangis rumangsa kecil di hadapan Allah, nangis rumangsa dosane akeh ana ngesanipun Allah, repot hadirin wal hadirat. Sulit sekali. Aja maneh kula panjenengan wong sing nglakoni dosa gedhe mawon, isih kok berengguyu ana ing alam donya niki. Krana saking abote oleh hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk kula khususnya ini hadirin. Gilah monggo monggo kita tidak boleh putus asa. Mujahadah terus. Tolong lembaran jangan ditinggal. Lembaran jangan ditinggal. Nah, nanti kalau bisa, maaf, mungkin kalau memang mampu, Senin, Selasa, Rebu kita puasa. Bukan karena pahalanya yang banyak, tapi delengen sapa sing ngedum pahala itu? Gusti Allah. Bukan karena apa? Sapa sing merentah puasa? Rasulullah. Orang yang kita sebut-sebut ya Sayyidiyah Rasulullah. Orang yang saya sebut-sebut, orang yang kita cintai. Mari niat itu saja sing betul. Soal ganjaran, orang yang ikhlas tidak terpengaruh dengan pahala. Dia hanya terpengaruh, aku hanya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak apa. Soal pahala itu untuk menguatkan cek tambah seneng ambek Gusti Allah. Begitu nampak Rahman Rahimnya Allah, bukan pisah boten. Bukan pisah ganjaran ambek Allah pisah boten. Ini menyatu. Ono ganjaran berarti ono sing maha memberi kasih sayang. Sing sampean deleng kasih sayang sing digambarno mendayo kelawu kadine. Kita jangan, hati kita harus padang, harus bisa ke sana. Nggih, monggolah kita praktekkan ilmu tadi. Ilmu itu ra iso lek gak kula panjenengan. Itu diberikan pada Allah bukan kepada siapa-siapa. Kejaba wong sing sering nangis, kejaba wong sing sering rumangsa elek, kejaba wong sing sering merasa dirinya kecil di hadapan Allah. Masih kiai, masih ustad, santrine akeh, luar biasa ilmune, lek gak nelongso, gak kebagian dengan ilmu itu. Lek apal kitab, apal. Bahasa Arab, lihe. Fikih nomor satu. Tapi rahasiane ilmu hanya kepada orang yang nelongso, sing mau tobat dengan kesalahan-kesalahan. Ya wis kula panjang lek ngaji wis kedaluarsa, tapi ora oleh putus asa. Keping dengan rumangsa elek, rumangsa penuh dosa, tobat. taubatan nasuhah sing temenan. Hadirin mari kita bersama-sama dingkluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pumpung durung dipeksa karo Izrail dingkluk. Pumpung durung digeradak nyawa kula njenengan karo Izrail secara paksa. Monggo kita pasrah mawon teng Gusti Allah agar kematian kita nanti di hadapan Allah dengan halusnya karena kita sudah pasrah bongkon kepada Allah. Ikatan-ikatan dunia ini kita lepas supaya waktu nyawa kita ditarik oleh Izrail gak ono sing ngalang-alangi maneh lolos dengan mudahnya bi husnul khotimah. Monggo hadirin kita renung, kita lepaskan ikatan-ikatan nafsu syahwat sing ono ing jero ati. Kalau kita menghadap kepada Allah, ketahuilah adik-adikku, Allah itu maha suci. Kita menghadapi yang maha suci, sedangkan kita madhep nang Allah karo merangkang hadirin, karo najis penuh dosa. Tapi Allah masih memandang jenengan kulon dengan rahman rahim. Mengapa kita tidak cinta kepada Allah? Padahal Allah siap untuk menolong kita. Mengapa kita tinggal, kita lari dari Tuhan kita? Monggolah di siang hari ini kita pasrahkan hati kita. Illallah di jeruni ati, la ilaha illallah, kita paku sing tenanan. Ditrap nono ing jeruni ati hadirin. Monggo dengan solawat sing dibaca. Ini bukan solawat sembarangan. Karena solawat ini mengandung arti yang makna yang tinggi. Karena salah satu alat untuk monggo dengan sungguh-sungguh kita niat lillah billah birasul. Sudahlah, kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kita cintai pun akan kita tinggal. Dunia yang kita cari-cari tidak pernah gak rupegel, itu pun kita tinggal. Orang tua kita yang kita cintai, itu pun akan kita tinggal. Anak-anak kita, istri kita, terpaksa harus kita tinggal. Kita sendiri sowan di hadapan Allah, kita ditanya, umurmu kau buat apa? Kita jawab apa-apa hadirin kadirin. Sedangkan kita di dunia ini adalah penipu hadirin. Kowe nang dunya tahu maksiat napa mboten ditanya oleh Allah. Kamu tahu maksiat apa ora? Jawab yo napa hadirin kadirin. Moyo niku lho panjenengan hadirin. Hanya air mata yang bisa menghapus semuanya itu. Hanya penyesalan, merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis to, bocah-bocah, anak-anakku, adik-adikku. Aku tahu biasanya sing remaja iku malah ora iso nangis. Malah sing rodok sepuh-sepuh iki sing iso nangis. Mengapa? Aku tahu. Karena pengkhianatanmu pada ibumu sangat besar. Wanimu ambek wong tuamu sangat besar sehingga hatimu beku gak iso nangis. Ini buktinya saya sendiri hadirin. Tapi kalau ada yang mampu untuk meneteskan air mata, tolong sampean cangking konco-konco sing ana di pengajian iki. Gusti, kalau jenengan ngampuni saya, ampun kula tok termasuk jamaah pengajian sing ngaji niku nggih panjenengan ngampuni sedaya. Monggo hadirin nggih. Nggih mun monggolah kita pasrah di hadapannya. Mari sing boten apal nderekno ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa rukhau adrikni, faqad dalam tuwa batawa rubbini, wa laisa li ya sayyidi siwaka, fa intaruta kuntu saksonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyidi binadro musilatil khadratil aliyya. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya musilatil khadratil aliyya. Ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini biiznillah, wandur sayyidina musilatil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin, demikian segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah, wa min khusadat zaman an-nadra wal barakah wal karamah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.